Gresin Brebes, pancen ngetop, pancen terkenal. Dok Gresin Brebes, kanggo lawuh apa dijamban. Dok Gresin Brebes, sapa wonge sing ora doyan. Kuning yang glabet, rasane luget, ning ilat mresen. Rasan sepisan, ya keterusan. Mungkane pantes, akeh uang langganan Dok Gresin Brebes. Gresin Brebes sing lezat, Dok Gresin Brebes sing luket, Dok Gresin Brebes sing mantep, Dok Gresin Brebes. Gresin Brebes, pancen ngetop, pancen terkenal. Dok Gresin Brebes, kanggo lawuh apa dijamban. Dok Gresin Brebes, sapa wonge sing ora doyan. Kuning yang glabet, rasane rasan sepisan, ya keterusan. Mungkane pantes, akeh uang langganan Dok Gresin Brebes. Sing nikmat Dok Gresin Brebes, sing lezat Dok Gresin Brebes, sing luket Dok Gresin Brebes, sing mantep Gresin Brebes, sing nikmat Dok Gresin Brebes, sing lezat Dok Gresin Brebes, sing luket Dok Gresin Brebes, sing mantep Dok Gresin Brebes, sing nikmat Dok Gresin Brebes, sing lezat Dok Gresin Brebes, sing luket Dok Gresin Brebes, sing mantep Dok Gresin Brebes, sing nikmat Dok Gresin Brebes, sing lezat Dok Gresin Brebes, sing luket Dok Gresin Brebes, sing mantep.